berpisah bukannya bercerai. Usahlah dia menangi juo basa-basa yang nantikan denai. Tak akan malah iman di dada. Berpisah bukannya bercerai. Udah berjalan padamlah pelita. Kasihan nasib kadir kadukan. Kampung di jalanan antara pintu nan johalaman. Berat tidak henti antara pintu nan johalaman. Berpisah bukannya bercerai. Bukannya bercerai. Usahlah dia menangi juo basa-basa yang nantikan denai. Tak akan malah iman di dada. Berpisah bukannya bercerai. Udah berjalan padamlah pelita. Kasihan nasib kadir kadukan. Kampung di jalanan sana tiada denai jusia. Udah bukan